وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار نعم أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid dan kita masih pada bab ma jaa min at-taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalih. Ya, sebab ini ya. Bab apa-apa yang datang berupa kerasnya ancaman terhadap orang yang mengibadahi Allah atau beribadah kepada Allah di kuburan seorang yang soleh. Nah, dan kita sampai pada 6 wasmu Abi Bakrin Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ini sudah kita baca ya. Qaluhu ala harful istiftah. Sampai sini ya. Naam. Qaluhu ala harfu istiftahi ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajid. Al-hadith. Qala al-khalkhali wa inkaru an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suni'uhum hadha aw suni'ihim hadha mukharrajun ala wajhain. Ahaduhuma annahum yasjuduna likuburi al-anbiya'i ta'ziman, athani annahum yujawizuna as-salata fi madafin al-anbiya'i wattawajjuhi ilaiha halatas-salati. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala harful istiftah. Harfu istiftah ini adalah huruf pembukaan. Ya, huruf pembukaan untuk memberikan tanbih ataupun peringatan agar al-mukhatab lawan bicara benar-benar memperhatikan terhadap apa yang akan dikatakan selanjutnya. Dan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubur anbiya'i masajid. Ala, ketahuilah, dan sungguh orang-orang yang ada sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Al-hadis. Qala al-Khalkhali, berkata al-Khalkhali, dan pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap perbuatan mereka ini adalah mengeluarkan atas dua perkara. Memberikan faedah atas dua perkara, atau pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini didasari atas dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, yaitu bahwasanya mereka sujud. Mereka bersujud terhadap kuburan nabi-nabi tersebut sebagai pengagungan. Ya. Jadi nabi mengingkari perbuatan mereka karena mereka sujud terhadap kuburan para nabi sebagai penghormatan ataupun pengagungan. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka membolehkan sholat di pekuburan-pekuburan para nabi dan menghadap ke kuburan ketika sholat. Nah, jadi tidak sujud kepada kuburan, tetapi mereka membolehkan sholat di kuburan-kuburan para nabi dan menghadap ke kuburan-kuburan nabi ketika sholat, ya, walaupun kuburannya jauh. Ya, nah, atas dasar ini diingkarilah perbuatan mereka ini. Ya. Nah, nadharan minhum bidzalika ila ibadatillahi wal mubalaghati fi ta'dhimil anbiya. Nah, karena melihat kepada mereka, ya, hal ini merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan, dalam menghormati para nabi. Karena sujud kepada kuburan para nabi atau membolehkan sholat di kuburan para nabi atau menghadap kepada kuburan para nabi, nah, yang mana sujud dan sholat ini merupakan ibadah, merupakan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, maka hendaklah dilakukan di tempat-tempat yang jauh daripada kesyirikan ataupun di tempat-tempat yang jauh dari perkara-perkara yang akan mengantarkan pada kesyirikan. Nah, wal awal huwa syirkul jali, dan yang pertama adalah syirik yang jelas, yaitu yang mana? Sujud ke kuburan para nabi. Ya, sujud ke kuburan para nabi. Nah, ini merupakan syirik yang nyata, yang jelas. Kenapa? Karena sujud ini merupakan ibadah. Nah, kalau bersujud kepada selain Allah, maka ini adalah syirik. Ya, nah. Nah, kemudian watani al khafi, dan yang kedua adalah syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, atau syirik kecil. Falidzalika istahaqqul la'n, oleh karena demikian maka mereka berhak mendapatkan laknat. Jadi mereka tidak langsung sujud ke kuburan, apa, kepada kuburan, tetapi sholat menghadap ke kuburan. Jadi kuburannya jauh. Nah, atau mereka membolehkan sholat, ya, di sekitar kuburan. Nah, qaluhu faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Kemudian perkataannya, maka sungguh nabi telah melarang darinya di akhir hayatnya, di akhir hidupnya. Nabi melarang darinya dari menjadikan kuburan sebagai masjid atau sholat menghadap dalam sholat menghadap kuburan atau sholat di atas kuburan. Ai kama fi hadis Jundub wa hadha min kalami Syekhul Islam wa kadha ma ba'da, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis Jundub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kuburan atau salat di atas kuburan. Wa hadha min kalami Syekhul Islam, dan ini adalah dari perkataan Syekhul Islam. Jadi perkataan faqad naha anhu fi akhir hayatihi, ini adalah perkataan Syekhul Islam, bukan dari perkataan Aisyah, bukan pula perkataan Nabi. Wakadha ma ba'dahu, dan demikian juga apa-apa yang setelahnya. Jadi setelah perkataan faqad naha anhu fi akhir hayatihi. Ya, nah. Thumma qaluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyak manfa'alahu. Kemudian perkataannya, kemudian sungguh, sungguh Nabi melaknat. Nabi melaknat orang yang melakukannya, yaitu orang yang melakukan sujud salat di kuburan atau salat menghadap kuburan. Wa huwa fi siyab, dan Nabi di saat itu sedang sakaratul maut. Nah, kama fi hadis Aisyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Qultu, kata pensyarah, fa kaifa yasugu ba'da hadha taghlid min sayyidil mursalin an tu'abbam al-kuburu wa yubna 'alayha wa yusalla 'indaha wa ilayha. Hadha a'dhamu mashaqah wa muhadah lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa law kanu ya'tilun. Kata Syekh Abdul Rahman, maka bagaimana? Bagaimana diperbolehkan setelah larangan atau setelah ancaman yang keras ini dari tuannya para rasul, Sayyidil Mursalin? Nah, maka bagaimana diperbolehkan setelah adanya ancaman yang keras dari pemimpinnya, dari tuannya para rasul? Nah, mengagungkan kuburan dan membangun di atasnya dan sholat di kuburan dan sholat menghadap kuburan. Jadi bagaimana diperbolehkan? Nah, mengagungkan kuburan, membangun di atas kuburan, sholat menghadap ataupun di atas kuburan setelah adanya larangan yang keras ini, bagaimana diperbolehkan? Nah, hadza a'dhamu masyaqah wa muhadah lillahi ta'ala. Maka ini merupakan sebesar-besarnya penentangan dan permusuhan terhadap Allah Ta'ala dan terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Laukanu ya'qilun, seandainya ada mereka itu orang-orang yang berakal. Nah, jadi seandainya mereka itu adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang membolehkan sholat menghadap kuburan atau sholat di kuburan, maka sungguh ini merupakan penentangan yang sangat besar. Sungguh ini merupakan permusuhan yang sangat besar terhadap Allah Azza wa Jalla dan terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ancamannya? Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami luaskan dia dalam kesesatan yang sudah menguasai dia, wa nuslihi jahannama, dan kami hantarkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Enam. Setelah jelas petunjuk, setelah jelas keterangan, kemudian dia berpaling, kemudian maunya mengikuti hawa nafsu, maunya mengikuti selain jalannya para sahabat, maka sungguh ini merupakan penentangan yang sangat besar. Maka kalau sudah demikian, Allah Subhanahu wa taala biarkan dalam kesesatan yang sudah menguasainya. Nah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka menyimpang, nah, zaghu qulubahum, Allah simpangkan hati-hati mereka. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena demikian, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nah, ketika sudah jelas bagi kita dan dalil dan keterangan dan dari Alkitab dan As-Sunnah, maka sudah seharusnya bagi kita untuk berpegang teguh untuk mengamalkan enam sunnah ataupun keterangan tersebut. Qalu as-salatu 'indaha min dhalika wa in lam yubna masjid. Perkataan ini masih perkataan siapa? Syekhul Islam, ya. Sholat di kuburan, sholat di dekat kuburan, min dzalika termasuk hal itu. Termasuk hal itu termasuk apa? Termasuk sholat di kuburan. Sholat menghadap kuburan atau sholat di atas kuburan. Wa in lam yubna masjid, atau termasuk yang dilarang. Sekalipun tidak dibangun masjid. Sekalipun tidak dibangun masjid. Jadi sholat di dekat kuburan min dzalika termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Sekalipun tidak dibangun masjid di dekat kuburan itu. Ae manita minittikhodiha masajid, yaitu termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid-masjid. Jadi sekali apabila sholat di dekat kuburan, ya, sekalipun tidak dibangun masjid, maka sungguh itu sama dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Al-mal'un fa'ilihi atau fa'ilu, yang dilaknat pelakunya. Wa hadza yaqtadi tahrimus sholati 'indal qubur wa ilaiha, dan ini mengharuskan haramnya sholat di sisi kuburan atau di sekitar kuburan, dan haramnya sholat menghadap ke kuburan. Nah, enam, kecuali sholat. Sholat apa? Yang boleh di kuburan? Sholat jenazah. Ya, kecuali sholat jenazah. Enam. Ini penjelasan hadis. Hadis siapa? Hadis. Hadis. Hadis Aisyah. Nah, atau hadis siapa? Jundub ya. Hadis Jundub bin Abdullah. Afwan. Amin hadis. Ada hadis Jundub bin Abdullah. Nah, qaluhu. Afwan. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Al ardu kulluha masjidun illa al maqbarah wal hammam. Rawahu Ahmad wa al sunan wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, secara marfu, artinya marfu hadis ini sampai kepada Nabi, ya, sampai pada Nabi. Nah, bumi itu semuanya adalah masjid. Bumi itu semuanya adalah masjid, bisa dijadikan tempat sholat, kecuali kuburan dan WC. Kecuali kuburan dan WC atau tempat buang hajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu wa bil jumlah, faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dharaihi wa fahima an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maqasidahu jazama jazman la yahtamilu annaqib anna hadhihi almubalaghah wal la'n wan nahyi wan nahya bi sigotaihi sigotu la taf'alu wa sigo inni anhaakum an dhalik laisa li ajli najasah bal huwa li ajli najasati syirki allahi koti liman asohu wartakaba ma'anhu nahahu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, dan ringkasnya, maka barang siapa memiliki ma'rifah, memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan terhadap kesyirikan dan sebab-sebabnya dan wasilah-wasilahnya. Dan dia faham dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Ya, memahami apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazama jazman, pasti dia memiliki kepastian yang pasti. Pasti dia menetapkan dengan pasti, dengan yakin. La yahtamilu naqidu, yang tidak mengandung lawannya, yang tidak mengandung kebalikannya. Bahwasanya mubalaghah ini, mubalaghah yakni berlebih-lebihan, sungguh-sungguhnya Nabi SAW dalam memberikan petunjuk kepada umatnya dari kesyirikan ataupun dari haramnya dan menjadikan kuburan sebagai masjid, dan melaknatnya Nabi terhadap pelakunya, dan Nabi melarangnya dengan dua sigoh, dengan dua bentuk, ya, dengan dua bentuk kalimat atau dua bentuk kata, yaitu dengan bentuk la taf'alu, janganlah kalian melakukan. Nah, dan bentuk inni anhakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian, yaitu dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Laisa li ajli najasah, ini bukan disebabkan karena najisnya kuburan. Jadi Nabi SAW melarang dari sholat di kuburan itu bukan karena najisnya tanah kuburan. Bal huwa li ajli najasati syirki allahi kuh liman asohu, akan tetapi karena najisnya kesyirikan yang akan didapati, yang akan menjumpai, nah, yang akan diperoleh oleh orang yang melanggarnya. Ya, nah. Seperti disebutkan di dalam hadis yang barusan. Nah, al-ardu kulluha masajid illal maqbarah wal hamam. Bumi itu semuanya masjid, bisa dipakai untuk sholat kecuali maqbarah. Di sini kecuali maqbarah bukan karena kuburan tersebut najis, ya. Tetapi karena apa? Karena najisnya kesyirikan. Ya, bukan karena dat tanah itu najis, bukan. Ya, kata Ibnu Qayyim. Tetapi karena najisnya kesyirikan. Ya. Yang akan mendapati terhadap orang yang melakukannya atau memaksiatinya dan melanggarnya apa-apa yang Rasul melarang darinya. Itu melarang, Rasul melarang dari sholat di kuburan. Wattaba hawahu, dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Walam yakhsha rabbahu wa maulahu, dan dia tidak takut terhadap Rabb-nya dan kekasihnya. Wa qalla nasibuhu au udima min la ilaha illallah, dan sedikit pengetahuannya, nah, atau tersembunyi, ya, tersembunyi dari pengertian la ilaha illallah. Nah, karena tidak faham, karena tidak mengerti makna daripada la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, sehingga dia sholat di kuburan, sholat menghadap kuburan, dan tentunya orang yang melakukan sholat di kuburan itu bukan hanya sekedar semata-mata sholat di kuburan, tapi apa? Meyakini, ada keyakinan di dalam hatinya, sholat di kuburan fulan ini memiliki keutamaan, lebih baik daripada sholat di masjid. Berdoa di kuburan fulan ini lebih afdol daripada berdoa di masjid. Nah, mustajabah, akan dikabulkan. Ini yang akan membawa kepada kesyirikan. Kalau sampai meyakini ataupun berdoanya ke penghuni kubur, maka terjatuhlah ke dalam kesyirikan. Ya, nah. Fa inna hadha wamthalahu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam siyanatan lihima at-tauhid ayal haqahu asyirku wa yagsyahu wa tajridu lahu wa ghadabun li rabbihi ayya'dila bihi siwahu ayu'dala bihi siwahu. Maka sungguh perkara ini dan yang semisalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dan bentuk larangan, dan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan usaha untuk menjaga tauhid. Usaha untuk menjaga tauhid dari menjumpainya kesyirikan terhadap tauhid, mencampurnya kesyirikan kepada tauhid dan mengalahkannya ataupun meliputinya. Dan dalam rangka memurnikan tauhid, dan dalam rangka menjaga kemurkaan Rabb-nya dari menyamakan Rabb-nya dengan selain Allah, dari menyamakan Allah dengan selainnya. Adalah itu bisa menyamakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan memperingatkan umatnya daripada hal ini, daripada menjadikan kuburan sebagai masjid dalam rangka menjaga tauhid, jangan sampai kesyirikan mengalahkan tauhid tersebut. Nah, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluk, dengan selain Allah azza wa jalla. Fa'abal musyrikuna illa ma'siyatan li amrihi. Maka orang-orang musyrik itu enggan. Orang-orang musyrik itu tidak mau kecuali memaksiati perintahnya. Kecuali memaksiati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wartikaban linahi, dan melanggar terhadap larangannya. Ya, nah. Orang musyrik sudah diingatkan, ya, jangan berdoa di kuburan, jangan meminta kepada penghuni kubur, jangan tawaf, jangan iktikaf, jangan sholat. Wah kamu, ya, anak kecil, anak baru kemarin sore, tahu apa? Ya, hati-hati kamu, nanti kamu kewalat, ya, dan seterusnya. Ya, maunya apa? Maunya mengikuti hawa nafsu, maunya mengikuti ajakan syaitan. Nah, wagarrahum syaitanu bi anna hada ta'zimun li kuburil masyayikh wasolihin, dan syaitan telah menipu mereka. Nah, bagaimana menipunya? Syaitan membisikkan, syaitan memberikan was-was bahwasanya ini, yakni sholat menghadap kuburan, sholat di kuburan, berdoa di kuburan, i'tikaf di kuburan. Nah, ini merupakan bentuk pengagungan terhadap kuburan para syekh dan orang-orang soleh. Ya? Nah, jadi kamu hati-hati kalau kamu bicara di dekat kuburan wali ini. Kamu hati-hati kalau lewat di kuburan keramat ini. Kamu harus permisi dulu. Kalau naik motor, naik mobil, bunyikan klakson. Ya? Pertanda permisi. Jangan macam-macam kamu. Nah, ini apa? Ini bentuk pengagungan terhadap kuburan orang-orang soleh dan para masyayikh menurut enam ubad kubur, para penyembah kubur. Nah, wa kullama ada yang tulisan lain. Wakullama itu sama enggak? Sama. Wakullama kuntum laha asyaddu ta'dhiman wa asyaddu fihim guluan kuntum bikurbihim Asy'ad. Wa man a'daihim. Wa man a'daihim ab'ad. Wa li amrillahi min hadzal bab dakhala syaitan ala ubad yaguth wa ya'uq wa nasr. Wa dakhala ala ubad al asnam mundu kanu ila yaumil qiyamah. Fajamal musyrikuna bainal gulu fihim wa ta'nu fi tariqatihim. Fahadallahu ahla tauhid li suluki tariqatihim wa inzalihim manazila manazilahum allati anzalahumullahu iyyaha minal ubudiyah wa salaba khasa'iso al ilahiyah anhum. Maka ketika ada atau setiap kali nam kalian terhadap kuburan tersebut sangat memperhatikan, sangat mengagungkan dan sangat gulu pada mereka, maka kalian adalah orang yang paling dekat dan orang-orang yang paling dekat terhadap wali tersebut dan orang yang paling berbahagia. Dan barang siapa memusuhi mereka, maka itu adalah orang yang paling jauh. Nah, ini adalah masih bisikan syaitan kepada para penyembah kubur. Jadi semakin kalian mengagungkan, semakin kalian gulu, semakin kalian mencintai penghuni kubur ini, maka kalian adalah orang yang paling berbahagia. Kalian adalah orang yang paling dekat. Nah, dan barang siapa memusuhinya, barang siapa memusuhinya, maka dialah orang yang paling jauh. Nah, wallahi nah, kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Dakhala syaitan Allah afwan. Dakhala syaitan ala ubadi yaguth wa ya'uq wa nasr. Syaitan telah masuk kepada penyembah yaguth dan ya'uq dan nasr. Yang disebutkan dalam surat Nuh, ya. Wala tadarunna wada wala suwa'u wala yaguth wa ya'uq wa nasr. Dan janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan Ya'uq. Nah, wa dakhala ala ubadil asnam mundu kanu ila yaumil qiyamah. Dan syaitan telah masuk atas para penyembah patung-patung semenjak mereka ada sampai hari kiamat nanti. Fajamal musyrikun bainal gulu fihim wa ta'ni fi tariqatihim. Maka orang-orang musyrik tersebut menggabungkan antara gulu pada mereka, gulu terhadap orang-orang soleh, dan mencela, ya, mencela pada jalan mereka, pada jalan orang-orang soleh tersebut. Ya, orang soleh tidak mengajarkan demikian. Fahadallahu ahla tauhid li suluki tariqatihim. Maka Allah memberikan hidayah atas orang kepada orang-orang yang bertauhid untuk menempuh jalan mereka, untuk menempuh jalannya orang-orang soleh, yaitu beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Wa inzalihim manazilahum, dan menempatkan mereka pada kedudukan mereka yang Allah telah mendudukan mereka pada tempat tersebut, yaitu minal ubudiyah, berupa orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang taat beribadah, ya. Dan Allah menghilangkan, atau minal ubudiyah itu Allah menempatkan mereka, orang-orang soleh itu adalah sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Dan Allah menghilangkan kehususan ketuhanan dari mereka, yaitu tidak mereka, para nabi, orang-orang soleh itu tidak berhak untuk diibadahi karena mereka adalah makhluk, ya, karena mereka itu adalah makhluk, sehingga tidak berhak untuk diibadahi. Nah, ini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya bagi orang yang, ya, mengerti terhadap kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan dan wasilah-wasilah kesyirikan, ya, dan paham akan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memiliki, dia akan memastikan dengan sepasti-pastinya bahwasanya mubalaghahnya, bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melarangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menjadikan kuburan sebagai masjid, ini bukan karena najisnya tanah kuburan tersebut, tapi karena najisnya kesyirikan. Ya, jadi seandainya kita misalkan mau tayamum ya di sekitar kuburan, tidak mengapa karena tanahnya asalnya suci. Ya, kecuali kalau itu ada najisnya. Adapun untuk sholat maka tidak. Ya, adapun untuk sholat maka tidak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.